karya-Mu Tuhan indah bagiku yang tak dapat ku nilai dengan kata-kata. Kasih-Mu Tuhan besar bagiku sehingga ku tak dapat tinggalkan-Mu. Karya-Mu Tuhan indah bagiku yang tak dapat ku nilai dengan kata-kata. Kasih-Mu Tuhan besar bagiku sehingga ku tak dapat tinggalkan-Mu. Ku ingin selalu dalam hadirat-Mu, ku ingin selalu dalam rencana-Mu, ku ingin selalu memuji nama-Mu, ku ingin selalu tinggal bersama-Mu. Tinggal bersama.